إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. Akan tetapi kalau dia memilih seseorang meninggalkan orang yang lebih berhak karena kelemahan dia, kelemahan orang yang memilih ini, ketidakmampuan dia untuk berbuat adil yang sebenarnya tidak ada perlunya, atau karena khianat, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an ya'rifa al-aslaha fi kulli mansib. Dan sehendaknya seseorang mengetahui yang paling berhak dalam setiap kedudukan dan jabatan. Fa innal wilayata laha ruknan. Ini faedah. Karena sungguhnya kekuasaan, kepemimpinan itu dua rukun. Entah kepemimpinan negara, kepemimpinan dalam suatu organisasi, dalam suatu jumhiyah, dua rukun. Al-quwwat wal-amanah. Rukun yang pertama adalah kekuatan dan rukun yang kedua adalah amanah. Kama qala ta'ala, inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Dalam surat Al-Qasas ayat 26. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan ucapan seorang wanita yang berkata kepada ayahnya, inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau angkat sebagai pegawai wahai ayahku adalah orang yang kuat dan amanah. Padahal ini siapa? Kisahnya siapa? Nabi Musa. Untuk mengembalakan kambing-kambingnya, untuk menjaga dan memelihara hewan ternaknya. Itu pun dikatakan sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu angkat sebagai orang yang kepercayaanmu adalah orang yang kuat dan amanah. Wa qala sahibu Misr li Yusuf alaihi salam. Dan berkata Raja Mesir kepada Yusuf alaihi salam, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Yusuf ayat 54. Dan sungguhnya engkau pada hari ini memiliki kedudukan yang kuat dan terpercaya. Wa qala ta'ala fi sifati Jibril. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata ketika menceritakan sifatnya Jibril, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makinin muta'in thumma amin. At-Takwir ayat 19 sampai 21. Dan sungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan Rasul yang terpercaya, yang memiliki kekuatan di sisi arsy-Nya Allah, yang kokoh, ditaati di sana dan terpercaya. Semua tiga ayat ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahwa untuk menunjuk seseorang yang menempati pada posisi-posisi tertentu memiliki dua sifat ini. Sifat yang pertama adalah kuat, sifat yang kedua adalah amanah. Apa yang dimaksud kuat di sini? Apakah kuat fisiknya, kuat tanggung jawabnya, atau kuat apanya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha. Dan yang dimaksud dengan kuatnya seseorang di sini adalah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita mengangkat seseorang sebagai mudir, taruhlah mudir madrasah. Tentunya yang dibutuhkan berarti kuat dia bukan dalam artian kekuatan fisik, kekuatan strategi perang, tetapi berarti kekuatan, karena kalau seperti ini kasihan anak-anak nanti babak belur akhirnya. Tetapi kita mengangkat seseorang artinya yang kuat dalam hal pendidikan, dalam hal kesabaran. Kata beliau, fal quwwatu fi imaratil harb tarji'u ila syaja'atil qalbi. Contohnya kata beliau, kuat yang dimaksud dalam kepemimpinan perang kembali kepada keberanian orang tersebut yang ada di dalam hatinya. Yang kedua, wa ilal khibrati bil hurub. Yang kedua, kembali kepada kekuatan dia, kekuatan keahlian dia dalam strategi perang. Wal khad wal mukhada'ati fiha fa innal harba khud'ah. Dan juga kekuatan dia di dalam mengatur strategi dan juga membikin tipu daya, karena sungguhnya perang itu adalah mengandalkan kekuatan dalam tipu daya. Wa ilal qudrati ala anwa'il qital, dan juga kuat dalam hal memiliki kemampuan dalam beberapa bentuk peperangan, penyerangan atau alat-alat persenjataan yang dia kuasai, min ramyin wa ta'nin wa darbin wa rukubin wa karrin wa farrin wa nahwi dhalik. Kekuatan dia dalam memanah, menombak, menebaskan pedangnya, berkendaraan, wa karrin wa farrin, kapan harus maju dan kapan harus mundur. Cerdas, enggak sembarang dalam posisi perang berkecamuk seperti itu masih sempat ijtihad. Artinya kalau mengangkat seorang pemimpin penakut, anak buahnya dia akan mengomandokan kepada anak buahnya, maju, anak buahnya maju, dia kabur. Kita lihat kadang dalam kondisi perang seperti itu, subhanallah, masih sempat ijtihad. Dan begitu cepat, maju. Begitu maju ternyata di depan lawan mundur. Subhanallah. Maka kata beliau, kalau dalam bidang perang, maka yang dimaksud dua rukun tadi, rukun kepemimpinan kuat dan amanah, maka berarti kalau kita mengangkat seorang panglima perang, artinya yang berani, seorang yang pemberani, yang punya keahlian strategi perang, yang punya keahlian dalam tipu muslihat ketika perang. Naam. Coba kalau kekuatan seperti ini dijadikan misal sebagai bendahara, habis gak uang? Bisa-bisa habis uang. Berani dia, berani nanggung utang. Punya keahlian dalam tipu muslihat, paling-paling ditanya, diambil orang ini paling. Bahaya kalau tidak ada amanah. Makanya kata beliau, yang namanya kekuatan seseorang pada bidangnya sendiri-sendiri. Kata beliau, kama qala Allah ta'ala, wa'iddu lahum mastata'atum min quwwatin wa min ribatil khayl. Al-Anfal ayat 60. Dan persiapkanlah semampu kalian yang kalian miliki dari kekuatan kalian, min ribatil khayl, dari tunggangan kuda. Artinya mempersiapkan, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu siaga, tidak boleh lalai. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, urmu warkubu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu, wa man ta'allama ar-ramya thumma nasiyahu falaysa minna, wa fi riwayatin fahiya ni'matun jahadaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urmu warkabu, jadilah kalian seorang tukang pemanah atau penunggang kuda. Dan kalau kalian menjadi seorang pemanah, lebih aku cintai daripada seorang penunggang kuda. Dan barang siapa yang telah memiliki keahlian dalam memanah kemudian meninggalkannya atau melupakannya, maka dia bukan dari golonganku. Di dalam riwayat yang lain, maka dia termasuk mengkufuri nikmat dan menyanyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Senjata yang paling mereka andalkan zaman dahulu adalah panah. Membunuh dari jarak jauh. Sehingga Rasulullah menganjurkan mereka untuk selalu bersiap siaga dengan cara seperti ini. wal quwwatu fil hukmi bainan nas. Lihat, tarji'u ilal ilmi bil adl alladhi dalla alayhi al kitab was sunnah wa ila al qudrati ala tanfidz al ahkam. Adapun kekuatan seorang hakim yang sering menghakimi antara orang, maka kembali kekuatan ini kepada kekuatan ilmu dalam hal keadilan yang sesuai dengan ajaran Quran dan As-Sunnah. Wa ilal qudrati ala tanfidzil ahkam. Dan juga kembali kepada kekuatan mental dia untuk bisa menerapkan hukum. Lihat. Jadi kekuatannya masing-masing. Ketika kita melihat orang, ini orang pantasnya sebagai hakim, maka berarti kita memilih yang kuat dalam hal keilmuan, keadilan, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kekuatan mental dia untuk menerapkan hukum. Wal amanatu tarji'u ila khasyiatillah. Adapun amanah, kembalinya kepada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yashtariya bi ayatihi tamanan qalila. Dan agar dia tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah, yakni dunia. Seorang hakim yang gampang disogok bahaya. Wa tarku khasyiatin nas. Dan juga meninggalkan takut pada orang. Artinya tidak karena takut pada orang sehingga zalim dalam menghakimi. Wa hadhihi al-khisalu thalathu allati ittakhadhaha Allahu ala kulli man hakama 'ala an-nas. Dan inilah tiga perkara yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai janji atas orang yang menjadi hakim di tengah-tengah manusia. Yang pertama, khasyiatullah. Yang kedua, alla yashtari bi ayatillahi tsamanan qalila. Tidak gampang memperjualbelikan Al-Qur'an, memperjualbelikan ayat Allah dengan dunia. Artinya tidak gampang disogok. Yang ketiga, wa tarki khasyiatin nas. Tidak takut pada orang. Tiga ini, kata beliau, syaratnya seseorang yang menjadi hakim, yang menghakimi antara orang, tiga ini. Dia harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya amanah. Yang kedua, tidak gampang menerima rasuah. Yang ketiga, tidak takut pada orang ketika tahu bahwa kebenaran adalah harus ditegakkan. Sekalipun keluarganya sendiri. Fi qawlihi ta'ala, dan semua ini terkumpul di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan janganlah kalian takut kepada manusia. Dan takutlah kalian kepadaku semata. Dan jangan memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Maka barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah kafir. Al-Ma'idah ayat 44. Walihada, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu thalathah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qadhi atau hakim itu ada tiga. Qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Dua qadi, tempatnya di dalam surga, di dalam neraka, dan satu qadi tempatnya di dalam surga. Wa qadin farajulun alima al-haqqa wa qada bi khilafihi fa huwa fil nar. Yang pertama adalah seorang qadi yang tahu kebenaran, tahu mana yang benar, mana yang salah. Namun dia memutuskan atau mengeluarkan keputusan menyelisihi kebenaran. Maka qadhi yang seperti ini dalam neraka. Karena basa-basinya dia, karena di rasuah, disogok, karena keluarga tahu bahwa sebenarnya dia salah. Tahu bahwasanya si fulan salah, namun tetap membenarkannya karena na'udzubillah, berbagai macam kepentingan pribadi, duniawi. Qadhi yang seperti ini dalam neraka. Wa rajulun qadha bainan nasi ala jahlin fa huwa finnar. Yang kedua adalah orang yang memutuskan antara orang, namun dia sebenarnya enggak tahu masalah. Berat. Ini makanya hati-hati barakallahu fikum, pelajaran besar. Apalagi ya mungkin kalau antum mungkin jarang mengalami. Tetapi tetap aja bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, tetapi tetap aja yang namanya petuah. Entah petuah kampung atau petuah dalam keluarga, tetap akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Kejadian sering terjadi. Ditelepon kadang, bagaimana kalau ada orang yang berbuat begini dan begitu dan begini dan begitu. Apalagi misalnya kadang-kadang di daurah, ustadz, bagaimana kalau ada orang yang begini dan begitu, bagaimana sikap kita? Tinggalkan. Padahal gak kenal siapa penanya, gak kenal siapa yang ditanyakan. Ternyata setelah diselidiki ujung-ujungnya persaingan bisnis. Qadhin, yang kedua orang qadhi yang di dalam neraka adalah seorang qadhi yang memutuskan perkara dalam keadaan dia tidak tahu masalahnya. Hanya karena berdasarkan telepon sepihak. Hanya karena berdasarkan informasi sepihak, dia pun langsung memutuskan, mengeluarkan keputusan. Ini yang harus kalian ambil. Qadhin finnar. Bukan masalah sepele, barakallahu fikum. Naam. Makanya saya kalau daurah paling menghindar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana ada orang yang begini, enggak? Kalau mau tanya, tanya hukum. Ahkam. Entah itu fikih, entah itu apalah, tanya. Tapi kalau sudah pertanyaan, bagaimana ada orang yang begini dan orang yang begitu, hati-hati. Kita enggak tahu. Pertanyaannya bagaimana ada orang yang begini, ternyata tetangganya yang dimaksud. Yang kalah saing dalam herbal. Setelah kita jawab sikapi tinggalkan, dia pun langsung menerapkan. Kita zalim. Na'am barakallahu fikum, kita harus hati-hati. Qadiyan al-qudatu thalatha. Qadi itu ada tiga. Siapa qadi? Apakah yang dimaksud qadhi di sini adalah qadil mahkamah? Qadhi dalam artian mahkamah negara misalnya, yang masuk dalam tatanan negara? Enggak. Siapa aja? Orang tua tetap suatu saat dia akan menjadi hakim antara anak-anaknya. Guru tetap dia akan menjadi hakim antara murid-muridnya. Maka kata Rasulullah, qadhi ada tiga. Satu di dalam surga, dua di neraka. Yang di surga yang tahu kebenaran dan dia pun menghakimi sesuai dengan kebenaran. Yang di neraka yang pertama menghukumi berdasarkan kejahilan. Yang kedua, wa rajulun 'alimal haqqo wa qada bihi fa huwa fil jannah. Ini yang pertama tadi kita jelaskan bahwa yang di dalam surga adalah qadhi yang mengetahui kebenaran, menghukumi sesuai dengan kebenaran. Adapun yang di dalam neraka adalah yang pertama menghakimi sesuai dengan berdasarkan kejahilan dia. Yang kedua adalah orang yang tahu kebenaran namun menyelisihinya. Kata Rasulullah, wa rajulun, dan seorang qadhi yang tahu kebenaran dan dia kemudian menghukumi sesuai dengan kebenaran, fahuwa fil jannah. Qadhi yang seperti ini tempatnya di dalam surga. Rawahu ahlus sunani. Adil kita barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati kita di dalam menghukumi atau menghakimi, bahkan antara murid dengan guru, murid dengan murid, karyawan dengan karyawan, karena kita adalah hakim. Jangan sampai kita lebih cenderung kepada seseorang karena kedekatan dia dengan kita, karena kepandaian dia dalam bersilat lidah. فالقاض والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما سواء كان سواء أو سواء أو سواء سواء سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا aw kana mansuban liyaqdiya bisyar'i aw naiban lah hatta man yahkumu bainas sibyani fil khutut idza takhayaru hakadha dzakara ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zahir. Kata beliau, dan qadhi ini adalah sebutan bagi setiap orang yang menghukumi antara dua orang, itu qadhi. Sebutan pada setiap orang yang menghukumi, yang memutuskan perkara antara dua orang. Entah dia adalah sebagai khalifah, pemimpin negara, atau sultan, kepala negara, atau wakilnya, atau wali, ataupun mansuban liyaqdi bisyar'i, ataupun dia diangkat oleh mahkamah untuk sebagai qadhi secara syariat, atau wakilnya, hatta man yahkumu bainas sibyani fil khutut, bahkan sampai orang yang menghukumi antara anak kecil dalam hal tulisan. Idza takhayaru, ketika mereka bertanding dan bersaing menjadi wasit, menjadi wasit dalam hal tulisan, misalnya perlombaan menulis, perlombaan bacaan, perlombaan puisi, mana yang bagus puisinya, mana yang bagus tulisannya, kemudian dilihat sebenarnya ini lebih bagus, tapi karena ini adalah calon mertua saya, ini adalah calon ipar saya misalnya, maka tak kasih nilai lebih. Yang ini adalah keluarga saya, anak saya, tak kasih nilai lebih. Ini masuk fil khutut. Berarti yang namanya qadhi itu luas. Guru pun juga masuk. Kita kan apalagi sebagai guru kan setiap hari. Kita kan menilai. Kita itu menilai. Entah guru, entah ustadz, entah siapa saja, tetap tiap hari dia akan dihadapkan dengan penilaian seperti itu. Mana yang lebih bagus? Kata beliau, hatta man yahkumu bainas sibyani fil khutut, dalam hal tulisan, ketika dia menghakimi, duduk, ketika dia menghukumi, maka ini semua masuk dalam kategori qadhi. Demikian kata beliau disebutkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang berhak mendapatkan nilai tinggi, siapa yang berhak nilai rendah, siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Kata beliau, yang namanya qadhi itu umum. Intinya pokoknya yang menghakimi antara dua orang, atau bahkan hatta man yahkum bainas sibyani fil khutut, dalam hal anak kecil, kadang urusan anak kecil yang menghakimi antara dua orang dalam hal tulisan pun masuk dalam kategori ini. Ini barakallahu fikum. Kita ambil sedikit lanjutannya, faslul tsalits, fasal yang ketiga. Qillatu ijtima'il amanati wal quwwati fin nas. Qala, ini judul yang seperti ini dari pentahqiq sepertinya. Ijtima'ul quwwati wal amanati fin nas qalil. Terkumpulnya dua sifat ini pada seseorang sangat jarang. Kuat dan amanah, ini sangat jarang. Kita dapat yang seperti ini sangat jarang. Ada orang kadang kuat luar biasa dalam hal amanah, dalam hal, artinya kuat dalam artian kalau kita serahi jabatan, kalau diserahi jabatan, kuat dan gesit luar biasa pergerakannya. Luar biasa pokoknya. Beres. Tapi kalau sudah urusan fulus, habis. Gak bisa amanah. Ada orang yang amanah luar biasa. Kalau urusan fulus, pokoknya kamu serahi duit berapapun, amanah luar biasa. Kamu kasih belanja, ini belanja sekian. Kembali 100 rupiah pun dikembalikan sama dia. Karena amanahnya. belanja 1000 pun dikasih nota sama dia. Nih, belanja. Amanah luar biasa. Tetapi giliran disuruh misalnya cobalah. Kamu berusaha, kamu sekarang kita serahi supaya kamu bisa ngurusin bagaimana misal, taruhlah misal madrasah atau misal pesantren atau misal perusahaan supaya bisa berjalan gini-gini. Saya gak bisa. Kalau itu bukan bidang saya. Maklum, saya memang bidangnya cuman celengan aja. Tapi kalau saya disuruh misal bagaimana supaya maju bagaimana, itu bukan bidang saya. Malah bisa-bisa duitnya habis. Dia merasa. Makanya kata beliau, sangat jarang dan sangat sedikit dua sifat ini terkumpul pada seorang. Walihada, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Allahumma ashku ilaika jaladal fajir wa ajazat thiqah. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau, aku mengeluh dan aku mengadukan kepada engkau, ya Allah, jaladal fajir, keberanian orang yang fajir dan kelemahan orang yang thiqah. Ini di zaman Umar. Rata-rata orang yang semangat ingin diangkat, ingin menjadi pemimpin, fajir. Orang yang terpercaya, orang yang amanah, rata-rata ajis, malas. Enggak punya gairah. Kita mendapati orang yang sebenarnya dia amanah, semestinya dia amanah, semestinya dia bisa dipercaya, ajis, malas. Enggak mau. Kita mendapati orang yang semangat, enggak bisa amanah. Makanya kata Umar, ya Allah, aku mengadukan kepadamu jaladal fajir wa ajazat thiqah. Keberanian dan semangat orang yang fajir dan kelemahan orang yang bisa dipercaya. Sulit memang. Benar rahimahullah. Kita sudah mendapat orang yang kadang-kadang thiqah, bisa kita percayai, amanah, luar biasa, enggak ada gairah, enggak ada semangat. Enggak ada gairah, enggak ada semangat. Kapan semangatnya? Kalau dicambuk. Mau jalan kayak kuda. Giliran kita mendapat misalnya barakallahu fikum, orang yang kadang-kadang semangat dan mampu dan kuat, ternyata enggak amanah. Entah enggak amanah dalam memanfaatkan jabatannya, entah enggak amanah dalam uang, entah enggak amanah dalam kehormatan, entah enggak amanah, al-muhim berbagai macam keluhan. Makanya kata beliau, sulit terkumpul dua sikap, dua sifat ini pada seorang. Wal wajibu fi kulli wilayatin al-aslah bihasabiha. Namun kewajiban kita adalah mengangkat seseorang pada setiap kedudukannya yang paling mending ajalah. Fa idza ta'ayyana rajulan ahaduhuma a'zamu amanatan wal akhar a'zamu quwwatan quddima anfa'ahuma li tilka al wilayah wa aqallahuma dararan fiha fa yuqaddamu fi imaratil fi imaratil hurub ar rajul al qawiy al shuja' wa in kana fihi fujur 'ala ar-rajul ad-dha'if al-'ajiz wa in kana aminan. Kata beliau, maka idza ta'ayyana rajulan, maka jika kita dihadapkan dengan dua orang, yang satu amanah luar biasa, yang lain kuat dan semangat luar biasa. Dua orang ini, yang satu amanah luar biasa tetapi gak mau ngurus. Pokoknya saya taunya megang duit pokoknya. Saya taunya pokoknya dikasih amanah gitu aja. Tapi gak mau kerja, gak mau jalan sama sekali. Yang satu kuat. Semangat kuat, tapi gak amanah. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Artinya mencari orang yang benar terus-terusan itu gak bakal dapat. Mau mencari pokoknya yang sama persis, Gak bakal dapat. Tetapi bukan termasuk waras atau cerdas kalau kemudian ditinggalkan semuanya. Kalau ditinggalkan semuanya. Kenapa sih perusahaanmu ini sebenarnya kalau dimajukan, kalau dimanage dengan baik, sepertinya perusahaanmu ini akan lebih banyak omsetnya loh mas. Karena ini jarang dan ini dan ini dan itu. Saya gak bisa sih mas. Habis kita mau milih karyawan, mau milih bendahara yang gimana? Mau dapat orang takutnya amanah, takutnya gak amanah, mau orangnya takutnya gak mau kerja, takut. Kalau begitu ya gak bisa apa-apa akhirnya. Lah kenapa sampai nikah dulu mas? Kan mestinya juga perempuan begitu. Takut mau ngambil istri ini, takutnya cantik tapi gak amanah. Yang ini akhirnya gak nikah-nikah sampai mati sendirian akhirnya. Makanya kata beliau, ketika kita dihadapkan dengan dua ini, perkara ini, dua orang, yang satu amanah, tapi malas, gak mau kerja. Yang satu semangat, tapi gak amanah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, قُدِّمَ أَنْفَعَهُمَا لِتِلْكَ الْوِلَايَةِ وَأَقَلَّهُمَا ضَرَرًا. Kata beliau, kita dahulukan yang lebih bermanfaat dalam hal wilayahnya dia dan yang paling mending madaratnya. Begitu kita mau mencari orang yang benar-benar sejati, gak pernah salah, gak bakal dapat. Kata beliau, fayuqaddamu fi imaratil hurub, maka kita mendahulukan dalam pemimpin, dalam kepemimpinan komando perang, orang yang kuat dan pemberani sekalipun fajir. Di atas orang yang lemah, sekalipun dia amanah. Ada dua orang. Yang satu, kadang sholat, kadang enggak. Bahkan minum khamr juga kadang. Tapi pemberani luar biasa. Dan dia punya keahlian dalam hal perang. Strategi perang. Yang satu, ini satu. Kita dihadapkan dengan orang. Yang satu, orangnya amanah luar biasa, soleh luar biasa. Ustaz. Ahli ibadah. Tapi, jiwanya lemah. Dia kalau sudah dengar lawan, dia kalau sudah dihadapkan dengan lawan, dia kalau sudah melihat lawan, itu langsung ngedrop dia. Mati berdiri sudah. Sementara medan yang kita hadapi ini adalah medan dalam kondisi kaum muslimin terancam. Dalam kondisi dikepung lawan. Mana yang didahulukan? Pemimpinnya yang mana yang kita ambil ini? Dua orang ini. Hah? Yang fajir. Yang fajir. Lu bagaimana dengan ustaz ini? Kan ustaz dia hafal Quran, hafal hadis. Nanti urusan belakangan. Lu gimana? Mau mendahulukan hanya karena alasan dia ustadz hafal Quran. Begitu musuh di hadapannya, ada musuh, mundur kabur semuanya. Ya kabur semua akhirnya. Yang kita butuhkan sekarang adalah melindungi darah kaum muslimin. Mana yang kita butuhkan berarti? Orang yang fajir ini tadi. Tapi dia pemberani dan memiliki keahlian perang. Selesai. Perang aman. Selesai. Kaum muslimin sudah terlindung. Yang kita butuhkan sekarang apa? Pembelajaran. Yang kita butuh sekarang apa? Pendidikan, pesantren. Yang kita butuhkan sekarang apa? Pendidikan anak-anak kaum muslimin. Maka berarti yang kita butuhkan pemimpin yang mana sekarang? Hah? Yang kedua kan? Yang penakut tadi ini. Penakut tapi soleh, ahli ibadah, berilmu. Yang kita butuhkan sekarang itu yang kita angkat. Nih, kamu sekarang pemimpin. Tapi giliran ada masalah, ada perang, ada ini, jangan nanti. Itu barakallahu fikum. Jadi bukan celaan. Ketika terjadi masalah, gejolak misalnya, kadang-kadang misal di suatu daerah Suatu pondok misalnya sedang diteror, sedang diancam, akan didemo, akan ini dan akan didemo masa, akan ini dan lain sebagainya. Ini sepertinya mereka-mereka ini gak mau diam. Saya perlu bantuan orang ini. Padahal saya tahu orang itu sebenarnya gak sejalan. Saya juga gak setuju dengan manhaj dia. Cuman saya tahu karena dia pemberani orangnya. Dan dia punya masa, dan dia punya nama, punya wibawa. Saya datangkan orangnya. Pak, saya lagi ada masalah begini-begini. Sanggup? Sanggup. Udah datang besok. Datang. Apakah ini aib salah? Enggak. Sama sekali barakallahu fikum. Tidak ada salah dan tidak ada aibnya. Pernah barakallahu fikum Saddam Hussein mengancam akan menyerang Saudi. Maka Saudi pun dengan bimbingan ulama meminta bantuan Amerika. Datang pasukan Amerika, justru yang ditakutkan Amerika bukan pasukan Irak, yang ditakutkan justru tentaranya banyak yang masuk Islam di Saudi. Datang pasukan Amerika bukan yang ditakutin rudalnya Saddam Hussein, justru yang ditakuti pasukannya banyak yang masuk Islam. Diperlakukan kaum muslimin di sana dengan baik. Waduh, bahaya juga ini. Bisa-bisa pulang pasukanku muslim semua. Itu yang ditakutkan, akhirnya ditarik. Jadi barakallahu fikum, bukan aib meminta bantuan. Dan ini dinamakan apa ya ikhwan? Siyasah syariah. Kalau orang yang gak punya, yang gak pernah belajar siyasah syariah, lempengan aja, ya tahdir aja. Ini menunjukkan bahwa dia itu cenderung kemana. Kenapa? Dia minta bantuan sama orang ini. Dia masih berhubungan dengan orang ini. Itu kenapa? Gak pernah belajar, punya ilmu tapi gak punya siasat. Ya sudah, itu tadi, lempengan gitu aja. Pokoknya yang penting modal tanduk, dia punya tanduk. Gak peduli tembok apapun, ditanduk sama dia. Itu repotnya. Giliran orang yang belajar siasat syariah, giliran orang yang menerapkan siasat, ini lembek katanya. Ini orang mutalawin katanya. Gak punya prinsip. Itulah memang benar. Wa inna ana an antufahima jahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Kerjaan yang paling berat itu memahamkan orang goblok. Kenapa? Karena ketika kamu berusaha memahamkan dia, dia justru akan selalu merasa bahwa dia lebih paham dari kamu. Wa inna ana an antufahima jahlan atau jahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Ketika kamu berusaha menjelaskan ini itu, enggak, dia enggak akan menerima. Kenapa? Dia selalu merasa bahwa dia lebih pandai daripada kamu. Itu kerjaan paling berat memang. Tapi kan ada madarat maslahat. Madarat maslahat apa? Ngomong aja kalau takut. Ngomong aja kalau duit maunya. Ngomong aja kalau mumayye. Masya Allah, subhanallah. Makanya paling enak berjalan di atas kebenaran. La yakhafuna fillahi laumata laim. Terserah orang mau mencela, mau memaki, mau apa. Yang penting berjalan di atas hak, selesai. Lihat ini. Kata beliau Syekhul Islam, ada dua. Berarti kita melihat kondisi, tergantung kebutuhan kita. Kita dalam keadaan terjepit, kita dalam keadaan terancam, maka berarti yang kita butuhkan sekarang barakallahu fikum, siapa? Pemberani. Bukan ilmu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa? Keberanian. Kenapa? Karena rumah kita, pesantren kita, pendidikan kita sedang terancam dari masa, dari orang yang tidak senang. Maka berarti yang kita butuhkan bukan orang yang alim ulama, bukan ustadznya, yang kita butuhkan bukan ilmunya, tetapi yang kita butuhkan adalah keberanian dia, nama dia, wibawa dia, dan masa dia. Tolong bantu saya lagi ada keadaan begini. Selesai. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Antum sudah menolong saya, ya jangan kemudian jadi pengajar di ma'had saya ya. Kan begitu. Saya kan sebenarnya ngundangan untuk ini aja. Sudah selesai. Setelah mereka pergi keadaan sudah aman, saya kembali ngajar lagi di ma'had saya. saya kembali lagi mengaktifkan, kembali lagi. Kan begitu. Jadi barakallahu fikum, kata Syekhul Islam, yang namanya amanah dan kekuatan adalah menyesuaikan pada porsinya masing-masing, pada keadaannya masing-masing, dan bukan asal lempengan aja. Pokoknya lurus ya, lurus-lurus gini aja. Enggak boleh enggak menggok, nanti kalau kamu enggak menggok berarti tamayu. Enggak, barakallahu fikum. Makanya sudah saya berikan di muqaddimah, saya sangat senang dan sangat ingin membaca kitab ini karena memang barakallahu fikum membentuk kepribadian dan membentuk karakter orang. Wallahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.